Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis makan siang gini biasanya anu apa? Zat besinya ngumpul di sini. Ya, supaya enggak terlalu formal kata beliau tadi, yang terhormat Bapak Wakil Pak Abbas. Mungkin orang tua saya jatuhnya ini. Karena separuh usia saya. Dan bapak-bapak yang saya hormati, khususnya para komisioner, para pejabat struktural, dan para apa yang disebut dengan tim ahli, serta semua yang juga sangat penting sebetulnya di KY ini adalah para staff, para pegawai yang andalah yang menjadi kaki tangan berjalannya semua ini. Jadi ibarat mobil, kalau pentilnya copot, walaupun itu kecil, maka gembos labannya tidak bisa berjalan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemarin ada teman saya di Makassar, baru saja punya bayi, bayinya umur 2 mingguan kira-kira. Kirim foto ke saya. Fotonya itu sangat menyentuh buat saya pribadi ya. Jadi dia duduk sambil gendong bayinya yang usia 2 minggu. Inilah malam pertama saya tahajud dan baca Quran bersama bayi saya. Dan setelah baca Quran itu setelah tahajud bersama yang diimami oleh anaknya yang sudah hafiz Quran, kira-kira umurnya sekitar saat ini 14 atau 15 tahun, sudah hafiz 30 juz. Sebagai seorang ayah gitu ya, saya melihat betapa amanahnya bapak ini kepada anaknya. Dia dulu hanya seorang pemusik. Dan dia seorang pendaki gunung yang memang sangat visioner. Awalnya ketika ketemu saya, cita-citanya besar sekali. Saya ingin mendaki Seven Summit, 7 puncak tertinggi dunia. Saya bilang, terus kalau sudah manjat ke 7 gunung yang tinggi-tinggi, so what gitu, puas. Kayaknya kurang tinggi deh cita-cita Anda, saya bilang begitu. Coba Anda alokasikan potensi yang Anda miliki itu untuk di jalan kebaikan. Itu rupanya, dan saya ajak kemudian dia jalan dakwah tentunya, tentang amanat usia, amanah tenaga, amanah kemampuan ini, dia alihkan itu ke dunia bisnis. Hanya dalam tempo 2 tahun, dia sudah bisa wakaf di Makassar itu ruko 3,5 lantai, berikut mobilnya. Hanya dalam tempo 2 tahun. Dua anak sebelumnya sudah hafiz Quran semua. Saking dia menjaga amanah dia sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami di hadapan istrinya. Jadi dia punya kebiasaan kalau Sabtu malam Minggu itu itikaf bersama anaknya. Jadi malam mingguannya itu itikaf di masjid. Jadi bayinya sudah terbiasa tidur tidak pakai AC di masjid kalau malam minggu. Saya tidak tahu kalau bayi-bayi yang sudah penghasilannya bagus ini, anaknya bisa gak tidur gak pakai AC gitu. Tapi lebih dari itu, yang amanah ini akhirnya enteng membawa anaknya ke masjid. Jadi kalau sholat subuh, cepat itu bangunnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini sedikit contoh amanah yang sederhana dan keseharian. Secara keuangan juga begitu. Dia kenapa bisa bisnisnya bagus? Dia sebetulnya hanya seorang penjual mushaf Quran yang pakai pen. dari satu Quran dia dapat untung 20%. Jadi katakanlah kalau harganya 2 juta berarti 20%-nya berapa tuh? 400 ribu. Tapi dari 400 ribu, dari 20% itu diambil 5% saja. Jadi kira-kira 100 ribu sajalah diambil itu. 100 ribu saja diambil. Selebihnya dipakai apa? Diinfakkan. Cara menginfakkannya gimana? Orang-orang yang tidak punya pekerjaan, di coaching bisnis sama dia, dipanggilkan ahli bisnis, kemudian dikasih modal, kalau ada orang mau beli nggak punya DP, dipinjamkan juga duit dia. Jadi berinfak di dalam hatinya, karena bagi dia harta juga amanah untuk didistribusikan seadil-adilnya kepada orang lain. Tapi bisnisnya justru jadi berkembang. Kemarin kira-kira berapa? 13 orang lah dari salesnya dia umroh bersama saya. Tapi plus Turki, jalan-jalan dulu. Di puncak Gunung Salju di Uludag di Turki, dengan pakaian dingin di atas salju yang tebalnya kira-kira 30 cm sampai 40 cm itu, saya jabat tangan sama dia. Ingat mimpi kita dulu, ingin mendaki Seven Summit. Sekarang kita sudah sampai di sini, gak capek-capek manjat, kita pakai lift, pakai cable car. Ada jalan cepat kalau hanya untuk sampai ke atas. Dan jalan komitmen terhadap nilai-nilai agama yang kita yakini, amanah terhadap yang diamanatkan kepada kita, itu yang membuat kita cepat jalannya. Saya jadi teringat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini wafat pas Imam Syafi'i lahir. Ini Imam Abu Hanifah ini. Salah satu mazhab fikih yang dikenal rasional. Jadi sekalipun sufistik di Turki itu berkembang, kelompok-kelompok sufi itu juga banyak. Katakanlah misalnya Said Nursi, kemudian Sulaimaniyah, Fethullah Gulen, itu yang mendukung pemerintahan Erdogan pada awalnya. Tetapi masyarakatnya maju, kaya raya. Sekarang PDB-nya Turki itu tertinggi se-Eropa. Jadi ketika Jerman menekan Turki soal demokrasi, Erdogan bisa bilang dengan mudah, Eropa jangan ajari Turki berdemokrasi. Turki bukan lagi nenek tua yang sakit-sakitan saat ini. Sebab dia bisa dibilang paling tinggi pendapatannya se-Eropa yang 20 tahun yang lalu dia mengemis untuk diterima di anggota Uni Eropa. Tapi sekarang dia tidak perlu minta karena PDB-nya tertinggi se-Eropa. Kenapa? Jadi masyarakatnya ini karena mungkin dipimpin dengan cara berpikir. Saya tidak ingin katakan Imam Syafi'i salah. Ada cara kita yang salah dalam menerimanya. Jadi Imam Abu Hanifah ini seorang pedagang kain yang pada masanya ada dua khalifah menawarkan dia menjadi qadhi. Ditolak. Sampai pada akhirnya karena dipaksa dan tidak mau jadi qadhi, dipenjara Imam Abu Hanifah. Dipaksa menjadi qadhi, bahkan dipaksa untuk menjadi pada periode setelahnya itu untuk menjadi ketua ulama pun ditolak. Satu alasannya takut tidak bisa amanah. Bagi orang yang semakin cerdas tingkat intelektualnya seperti beliau Pak Abbas katakan tadi, rasa malu itu semakin menjadi agung di dalam jiwanya, takut. Sehingga karena marahnya pihak pemerintah, khalifah pada masa itu dipenjara dan dicambuk. Tapi tetap dia menolak untuk tidak mau menjadi qadhi. Karena begitu beratnya amanah. Dan saya kira ada ayat yang masyhur di dalam surah Al-Ahzab ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradnal amanah 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana dhuluman jahula. Jadi semakin bodoh seseorang itu sebetulnya semakin rajin menerima amanah. Langit, bumi, dan gunung ini adalah tiga makhluk Allah yang agung, yang besar di mata manusia. Keduanya menolak, takut, tidak bisa menjalankan amanah. Apa itu amanah? Rasa aman menjalankan perintah dan rasa aman menjauhi larangan. Di khalifah yang kedua lebih parah. Keluar dari penjara itu bengkak-bengkak mukanya Imam Abu Hanifah, saking tidak mau ditunjuk menjadi qadhi pada masa itu. Fikih yang ditawarkan oleh Imam Abu Hanifah yang sangat maju, ketika pesawat itu belum ada, beliau sudah bisa membuat fatwa. Apa hukumnya kalau ada jemaah haji pergi ke Mekah itu naik di leher burung, di mana miqatnya? Itu sudah dibahas dalam fikih Abu Hanifah, padahal belum ada pesawat pada tahun 70-an ke atas itu. Hijriah tentunya. Dan masyarakat Turki dengan kedisiplinannya, dengan cara berpikir yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah ini, karena amanah itu kemudian sekarang menjadi maju. Dan ada yang menarik. Satu pesantren di Turki yang saya kunjungi, pesantrennya itu sepertinya lebih mewah daripada ruangan KAI yang saya lihat sekarang ini. Ini pesantrennya di Istanbul. Saya masuk di karpet yang tebal itu, harus copot sepatu dan pakai sendal kulit khusus di atas karpet pesantren ini. Dan biasanya untuk ngecek pesantren itu lihat WC-nya. Jadi ada bercanda di Indonesia, kalau mau tahu di mana masjid, coba bau pesingnya udah semakin dekat nggak? Kalau semakin terang berarti udah dekat masjid itu di kampung. Itu dulu lah ya. Ketika saya masuk, rupanya harus ganti sendal. Masuk WC itu ada sendal kulitnya tersendiri, supaya najis tidak kemana-mana. Saya ingin katakan betapa peradaban, disiplin, dan sikap etis terhadap diri sendirilah, enggak usah minta dihargai oleh orang lain, itu begitu maju. Satu pesantren ini setiap tahun kurbannya, hewan kurbannya itu 450 ekor sapi. Kali 7 jadi ya sekian ribu lah. 2000 berapa? Jadi ya. Jadi ini karena pemikirannya Imam Abu Hanifah, di mana fikihnya itu memang melahirkan sebuah budaya hidup secara ekonomis dan amanah. Jangan salahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bisa saja lebih tinggi. Ini cuma kita barangkali yang tidak mengikatkan diri kepada aturan. Bapak dan Ibu, di majelis ulama itu ada istilah fatwa. Fatwa itu mengikat atau tidak, tergantung yang difatwa mau mengikatkan dirinya atau tidak. Karena fatwa itu mengikat kepada orang yang mau diikat. Diikat oleh apa? Oleh syariat, oleh aturan. Kalau orang tidak mau diikat, ya bahkan sama Tuhan pun dia tidak tunduk. Jadi pribadi yang amanah sebetulnya baru bisa menjadi pribadi yang amanah kalau mau mengikatkan diri pada aturan-aturan Tuhan, yang baru kuat biasanya. Jadi untuk menjadi pribadi yang amanah, dasar utamanya dari kata-kata aminah ya'manu, imannya harus kuat dulu. Saya tadi sangat tersentuh, untuk bisa menjadi pegawai KAI itu ribuan orang yang daftar kalau tidak salah. Dan betapa terhormatnya Anda jadi pegawai di sini. Ya, yang jelas pensiunannya pun mungkin terjamin mudah-mudahan gitu. No, yang kerja di luar sono di perusahaan Tempo, Tempo-Tempo digaji, Tempo-Tempo kagak gitu. Itu banyak. Anda ini termasuk orang yang harus banyak bersyukur. Tapi ya bersyukur atau tidak bersyukur memang tergantung pada kekuatan iman yang ada di dalam jiwanya. Dia punya keterikatan enggak dengan Tuhannya? Satu hari, Abu Bakar Siddiq, ini contoh orang yang amanah, baru saja ditunjuk jadi khalifah, paginya pergi ke pasar. Ditanyalah sama Umar, Abu Bakar, mau kemana? Ya dagang lah, seperti biasa. Wah enggak bisa, kamu sekarang sebagai khalifah. Loh saya makan apa? Karena saat itu belum diatur aturan men penggajiannya. Karena kan di masa Rasulullah, Rasulullah enggak ada gajinya sebagai pemimpin. Nanti saya mau cerita sedikit Rasulullah, tapi ke Abu Bakar dulu levelnya. Barulah kemudian di zaman Umar diaturlah sistem administrasi. Mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi pergi ke pasar. Karena kamu sekarang menjadi khalifah dan gaji kamu akan diurus oleh Baitul Mal. Dan memang dalam kehakiman di Islam itu, hakim gak boleh belanja sendiri memang. Akan mempengaruhi kalau dapat diskon nanti. Akan mempengaruhi keputusan, jadi gak boleh. Jadi orang-orang kaya terutama gitu ya, terutama bagian atas gak boleh belanja sendiri ke pasar. Itu aturan mainnya. Dan gak boleh mengambil keputusan terlalu dalam kondisi kenyang atau dalam kondisi terlalu lapar, gak boleh. Sebab itu akan menjadi subjektif. Kebetulan itu juga bidang studi saya dulu waktu di Madinah. Di peradilan Islam itu. Ada satu kitab yang kita pelajari khusus. Ceritanya lebih hebat daripada Jasbow sebetulnya. Umar kemudian berusaha keras untuk carikan gaji. Jadi Abu Bakar pedagang kain, kalau Umar pedagang sembako. Ini gak boleh lagi datang ke pasar. Akhirnya dapat gaji. Ada yang menarik. Dari seluruh gaji yang diberikan kepada Abu Bakar, saking amanahnya, dan itu katakan juga kepada istri dan anaknya, kita hanya boleh menggunakan gaji dari negara, dari Baitul Mal, sebatas yang kita butuhkan saja. Dan sisa gaji itu semuanya disimpan, tidak boleh dipakai oleh keluarganya. Di akhir masa jabatannya, beliau kemudian kembalikan semua sisanya itu ke negara lagi. Ini bedanya dengan BUMN, biasanya harus habis gitu ya, daripada balik lagi ke Departemen Keuangan. Jadi bikin program habiskan anggaran, halal atau haram, urusan belakangan. Ini negeri yang memang unik. Justru kalau ada lembaga yang tidak menghabiskan duitnya, justru dianggap bodoh gitu, karena tidak bisa menyerap anggaran, itu judulnya. Jadi kalau melakukan penghematan berarti salah ini. Jadi bersyukurlah Anda berada pada posisi itu sebetulnya. Kalau suruh ngabisin aja gak bisa. Secara akuntansi memang agak-agak berbeda, memang dilihat dari filosofisnya. Jadi di akhir jabatannya Abu Bakar kemudian menyerahkan sisa daripada gaji yang tidak dipakai itu, dan setelah itu dagang lagi di pasar untuk penghasilan sehari-harinya. Nah, saudara-saudara terutama yang di staff, Anda harus bersyukur berada di lingkungan yang terhormat ini. Apalagi amanat undang-undangnya cukup berat. Anda berada pada wilayah etik, jadi di atas hukum sebetulnya ini. Lebih kepada kepekaan dan ketajaman intuitifnya. Sebab untuk melakukan banyak kecurangan, kita lebih banyak bisa lakukan itu. Ya, yang kedua, kalau ingin menjadi pribadi yang amanah, setelah kekuatan iman, memang banyak minta sama Allah. Mohon dijadikan mukmin yang kuat memegang amanah, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat di antara maknanya adalah yang kuat memegang amanah. Amina ya'manu mu'minun, yang memberikan rasa aman kepada orang lain, adalah yang paling kuat memegang amanah, terutama amanah menjalankan perintah Tuhannya, amanah menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang dasar. Di sini Anda betul-betul berperan pada peran yang sangat strategis. Coba saya mau ambil contoh. Anak-anak sekarang ini yang kuliah fakultas ekonomi agak beda sama bapaknya. Bapaknya gak pernah kuliah fakultas ekonomi, tapi bapaknya bisa membuat anaknya jadi dokter. Bapaknya bisa belikan dia rumah, bisa belikan dia mobil. Anaknya yang lulus fakultas ekonomi ngontrak terus. Mungkin jurusan ekonomi lemah kali itu. Ambilnya. Bapaknya yang gak tinggi sekolahnya, tapi kenapa bisa memberikan banyak warisan aset. Saya mau bilang begini, Indonesia ini kayanya luar biasa. Dari Papua sampai ke Sabang sana, dari Merauke. Itu kalau orang-orang tua dulu barangkali ada lagu lamanya, Senja di Kaimana. Ya, orang-orang tua nih. Saya pernah ke Kaimana, memang indah di waktu senja di sana. Saya diajak oleh teman di sana, kemudian mancing. Masih di dalam ruang lingkup perairan Kaimana yang masih kira-kira di dalam teluk. Airnya bening sekali. Sampai di tengah kita minta sama nakoda, stop di sini, kita mau mancing. Silakan lempar mancing. Ada salah seorang di antara kami yang pengen nyebur, berenang. Karena airnya bening sekali. Dengan sopan nakodanya bilang, jangan, nanti saja di tepian. Aduh, gak tahan nih pengen berenang. Jangan, nanti saja. Tiba-tiba yang mancing ini dapat anak ikan hiu. Klok, gitu. Berarti ada emaknya di dalam ini. Ternyata yang lain pun dapat anak hiu semua. Saya juga termasuk dapat yang anak hiu semua. Setelah itu, boro-boro mau berenang. Yang tadinya di dek naik ke atas kamar semuanya. Mancingnya dari atas. Gak mau lagi dari situ. Kaya raya. Tapi pertanyaan saya, waktu Indonesia saat itu merdeka tahun 45 dengan semua kekayaan negeri ini yang luar biasa, Freeport dari perusahaan peanut, kacangan sampai punya pengaruh politik di Kongres begitu hebat, itu cuma dari satu titik di Freeport, di Timika itu, yang tadinya satu kabupaten dengan fak-fak. Cuma dari situ itu bisa kaya raya. Teman saya mendata ternyata bukan cuma izinnya memang besi, tapi dapatnya emas, bahkan uranium dapatnya. Kebetulan teman itu lapor kepada saya dan kasih datanya. Apa yang mereka dapatkan di dalam itu luar biasa. Jadi ini negeri kaya sekali. Pertanyaan saya, apakah dulu saat Indonesia merdeka banyak jenderalnya? Tidak. Jenderal Sudirman baru belakangan jadi jenderal besar. Apakah pada saat itu banyak profesor ahli pendidikannya? Tidak. Hanya orang-orang yang biasa saja. Saya ingin katakan, kenapa setelah kita punya banyak senjata juga sekarang, malah kok negeri kita ini jadi ya semi berdaulat lah. Kejadiannya begini. Kemarin ada salah satu pengurus Majelis Ulama kedatangan tamu dari Malaysia yang ingin beli ban di Indonesia. Berharap dapat dari tangan pertama, pergilah ke Bogor. Saya enggak usah sebutkan namanya, sudah tahu. Perusahaan itu. Berharap dapat harga dari tangan pertama lebih murah. Ternyata enggak boleh transaksi di Bogor. Bahkan tidak boleh transaksi di Jakarta, transaksinya harus di Singapura. Hopeless lah. Hah, kaget dia. Ini bikin di negara kita, rubber bahan baku juga dari Indonesia, tapi tidak boleh transaksi di Indonesia. Ini teman yang pengurus MUI itu jadi merasa tercabik-cabik harga diri kebangsaan Indonesianya di hadapan pembeli dari Malaysia. Saya bilang, Pak, udah lama, Pak, minyak aja kita nggak dagang sendiri. Udah deh kalau gitu kita beli pisang dalam jumlah besar, pergilah ke Tangerang. Ada perkebunan pisang yang besar sekali. Ternyata nasibnya sama, tidak boleh transaksi di Tangerang. Hanya boleh transaksi di Singapura lagi. Sampai akhirnya bingung, ini negara siapa sih sebetulnya? Justru setelah kita ini merdeka, kok jadi begini? Kenapa justru setelah kita punya senjata, kita punya banyak jenderal, kita punya bahkan yang juara matematika tingkat dunia olimpiadenya, kok kenapa jadi kurang berdaulat seperti ini? Menurut saya satu kata kuncinya, kurang amanah. Amanah terhadap undang-undang dasar yang ditetapkan oleh para pendiri negeri ini. Menurut saya, kisruh hukum belakangan ini, Pak, ini karena liberalisme, itu sudah masuk ke ranah hukum, bukan hanya di politik dan ekonomi, dan mungkin juga di pikiran para penegak hukum ini, yang sudah mulai agak lepas ikatannya, rasa keterikatannya kepada aturan-aturan ini. Sekedar informasi saja, yang kami temukan di lapangan saat ini, Pancasila, sila pertama, bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan titik. Kemanusiaan di Indonesia tidak harus lagi yang adil dan beradab. Kemanusiaan titik. Baru-baru ini demo di Bundaran HI agar menuntut dibolehkan adanya the third gender. Kelamin ketiga. Kenapa Anda dikatakan perempuan hanya gara-gara punya vagina? Ini kan stigma. Kenapa Anda dikatakan laki-laki hanya gara-gara Anda punya penis? Itu juga cuma stigma. Manusia itu pada hakikatnya terlahir bebas. Bebas untuk menentukan apakah dia ingin terus mengandung atau aborsi. Karena hak reproduksi adalah hak manusia, hak perempuan. Siapa sebetulnya yang paling berkompeten terhadap kelamin manusia? Manusia itu sendiri ataukah Tuhan? Sampai ke situ bahasannya. Artinya ingin saya katakan adalah bahwa kalau manusia tidak mau terikat lagi pada aturan Tuhannya, tidak lagi mau amanah, kelaminnya sendiri pun dia lupa. Sehingga dia mengatakan tidak adil kalau cuma ada dua kelamin di Indonesia ini. Harus dibolehkan adanya kelamin ketiga. LGBT, lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Dan ini sedang diperjuangkan undang-undangnya dalam rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender. Sedang dipaksakan untuk masuk. Ini ibu Budi pergi ke pasar, ini bias gender. Memangnya cuma ibu-ibu yang harus ke pasar? Ini Bapak Budi pergi ke kantor, ini bias gender, harus ditukar. Memangnya cuma bapak-bapak saja yang ke kantor? No, sekarang bapak-bapak juga pada luluran, pada kespa gitu. Wah, ini mulai ribut. Saudara-saudara, adik-adik, bapak-bapak yang saya hormati, yang ketiga, memang untuk menjadi pribadi yang berpegang kepada amanah, kita harus merasa aman ketika kita terikat kepada aturan-aturan sebetulnya. Sebab aturan-aturan terutama yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditetapkan oleh undang-undang adalah bagian sakral juga yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan. Dan ketika kita merasa aman dengan pola itu, insya Allah kita akan beruntung. Saya punya teman, itu kalau mau makan ribet banget. Macam-macam aturan mainnya. Jadi kalorinya sekian, habis kemasukan kalori sekian kita harus olahraga lagi. Dan nanti jam sekian jangan makan lagi. Gitu ya. Nanti malam harus begini lagi. Sampai ketika kita jalan bareng sama dia, Ada teman yang bilang, kita nggak usah jalan WD, ribet, makanannya capek, gitu. Sebentar, saya bilang. Kalau dia nyaman dengan disiplin, dan Anda tidak nyaman dengan disiplin, siapa yang rugi? Hidup ini kan pilihan. Dia nyaman dengan disiplin, dia beruntung. Kalau Anda kemudian hidup tanpa aturan, ya Anda yang rugi. Pergi ke hutan sono kalau nggak pakai aturan. Apakah tidak ada aturan di hutan? Coba aja lo keluar telanjang di situ. Dikejar-kejar lo sama kera di situ nanti. Apaan tuh? Dia bilang gitu. Sampai ke hutan pun kita harus ikat terikat pada aturan. Coba-coba gak mau pakai aturan. Maka beruntunglah orang-orang yang mau mengikatkan diri, terutama kalau ingin menjadi pribadi yang amanah, pada aturan Tuhannya. Wah, ada lagi yang lebih hebat. Ada seorang wanita soleh berkata kepada saya begini, Mbak. Ustadz, boleh gak kalau saya setiap hari itu sering ngomong begini? Ngomong apa? Kalau saya itu lagi pakai hijab, saya selalu berdoa, ya Allah, sucikanlah jiwa dan ragaku. Pilihlah aku menjadi penegak agamamu. Bilang, bagus banget itu. Satu lagi, Ustaz, salah enggak saya secara syariat? Kenapa? Setiap saya buka mukena, kalau saya buka mukena habis sholat, ya Allah, tinggikanlah surgaku dan matikanlah aku sebagai syahid. Itu setiap dia pakai mukena, itu sampai begitu doanya. Saya bilang, waktu pakai mukena gimana kamu kalau bukanya aja begitu niatnya? Ketika saya pakai mukena, seakan-akan saya sedang bersolek, saya sedang berhias untuk menjumpai kekasih saya yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa berbahagianya orang-orang yang selalu terikat kepada aturan Tuhannya dan selalu berpegang kepada amanah. Rasulullah SAW sudah diancam hukuman mati ketika akan hijrah. Rumah Rasul kan dikepung tuh oleh pemuda-pemuda pilihan Quraisy saat itu kan. Dipanggillah Ali bin Abi Thalib. Ada cerita yang menarik, saking amanahnya Rasul Al-Amin ini. Ali, kamulah yang tidur di ranjangku ini, karena Quraisy selalu mengintip. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Tidurlah kamu dan tutuplah dirimu dengan selimut ini, selimutku ini, supaya orang Quraisy mengira kamu masih ada di situ. Dan satu lagi, titip, sekepergianku nanti ada amanat titipan harta orang-orang Quraisy yang diamanatkan kepadaku. Selepas aku pergi, kembalikan semuanya kepada mereka dan tak satupun yang kamu kurangi. Ini kepada yang cowok nih, gue nanya nih. Lu diancam sama orang, orang mau bunuh lu, terus cincin betu giyoknya sama lu gitu, sama batu akik gitu. Kira-kira nih, pas lu mau pergi pindah rumah, misalnya tugaskan kemana gitu, balikin apa jangan? Batu giyok dari Aceh tuh yang yang nomor 2 terbaik sedunia katanya. Balikin jangan tuh. Orang yang amanah memang membutuhkan pengetahuan yang detail. Mana yang boleh dan patut bagi dirinya dan mana yang tidak patut. Dan yang terakhir, lawan kata amanah adalah khianat. Khianat itu sifatnya orang munafik. Karenanya kalau berkaitan dengan masalah amanat, ada 3 golongan manusia. Ada 3 golongan manusia dari sisi amanah. Nah, ini kembali kepada Anda. Saya juga tidak ingin lama-lama. Yang pertama, orang yang secara lahir menjalankan perintah dan menjauhi larangan, secara batin pun punya rasa takut berkhianat kepada Tuhannya. Itu orang mukmin. Yang kedua, yang secara lahir memang berkhianat kepada Tuhannya dan secara batin pun mengingkari aturan Tuhannya, itu kafir. Yang ketiga, ini yang paling error. Jadi kalau orang mukmin sama kafir kompak itu. Luar dalam kompak. Yang mukmin kompak luarnya beriman, dalamnya juga beriman. Kalau kafir kompak juga. Luarnya kufur, dalamnya juga kufur. Ini kafir. Biasanya matinya cepat atau panjang juga umurnya karena kompak ini. Kalau berani, berani betul gitu. Nah, yang error tuh yang ketiga. Di luarnya menampakkan keimanan, di dalamnya sebetulnya ada kekufuran. Jadi orang-orang munafik ini adalah tipikal orang yang kelihatannya di luarnya menjalankan amanah, tetapi ada yang disembunyikan di batinnya tentang pengkhianatan di dalam dirinya itu. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan formalitas. Kepada semua pegawai di KAI, ini nih hari ini kita dikasih kesempatan duduk 1 jam, mungkin 2 jam, dari jam 12 tadi sampai jam 2. Ini waktu 2 jam ini mahal sekali. Kantor membiarkan kita, bahkan memfasilitasi kita untuk menjadi pribadi yang amanah, yang beriman demi Allah. Ini mahal sekali. Ini amanah yang luar biasa bagi kita. Dan ini menunjukkan bahwa di KAI ini ada pemimpin-pemimpin Anda yang begitu perhatian kepada Anda untuk kebaikan kita bersama. Saya punya usul begini ke depan. Untuk menjadi pribadi yang amanah, bagaimana kalau kita jadikan komisi yudisial ini kendaraan kita buat masuk surga? Setuju? Kita jadikan KAI ini, lembaga ini, jembatan kita bisa masuk surga. Sepakat? Kenapa? Hati-hati loh. Kemungkinan besar teman Anda di surga atau teman Anda di neraka yang ini lagi. Ya, Anda tuh nanti pulang ke rumah, ya, ketemu keluarga, itu durasi ketemu hidup sama ketemu tidur lamaan mana? Ya, banyakan ketemu mati daripada ketemu hidup. Ada anak-anak kalau ditanya, "Bapak mana?" "Awah, gelap." "Kenapa?" "Pergi gelap, pulang gelap." Gitu. Itu bapak gelap namanya. Entah kemana dulu mampirnya gitu si bapak. Apalagi yang ibu-ibu nih, amanahnya juga berat nih. Kalau ibu-ibu muda nih, yang masih punya bayi di rumah. Aduh, udah gak amanah kerjaannya. Anaknya juga ditinggalin. Itu dosanya besar loh. Besar, tanggung jawab Anda tuh besar. Jangan sampai gak telepon anak di rumah. Gak monitor. Besar sekali. Jadi, maksudnya begini. Anda nih ketemu di kantor ini sebagian besar dalam kondisi prime time. Jadi kemungkinan besar nanti kalau Anda jadikan KAI ini jembatan ke surga, ketemunya sama dia lagi. Atau sebaliknya, kalau Anda kemudian berkhianat kepada amanah yang sudah diberikan kepada Anda, kemungkinan KAI ini jembatan Anda menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bikin saja jargon bersama. Bagaimana kalau kita jadikan komisi yudisial kita ini adalah jembatan kita buat masuk surga. Di sini totalitas, integritas sepenuhnya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mampukanlah aku menjadikan tempat di mana aku sekarang berdedikasi. Di sini aku berjihad di jalan-Mu. Berjihad secara konstitusi, berjihad menjadi teladan dalam etik di hadapan orang lain demi karenamu ya Allah Subhanahu wa taala." Itu nanti keluar rumah, insya Allah anakmu dijaga oleh Allah lewat para malaikatnya. Keluargamu, istrimu, suamimu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh jadi bulan ini gajimu sama dengan bulan kemarin, tapi kinerjamu rendah dan kamu berkhianat, percayalah, manfaat dari gajimu yang namanya berkahnya enggak akan sama. Nominalnya sama, tapi manfaatnya beda. Apalagi kalau bawa makanan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Orang paling jahat adalah orang yang bawa penghasilan haram dan dikasih makan anaknya dan keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Dia sudah menciptakan neraka di dalam rumahnya sendiri. Orang yang penghasilannya haram, ya saya tidak ingin tunjuk bagian apa gitu ya. Orang yang makanannya haram, aneh sama dirinya nanti. Pasangannya juga aneh nanti. Anaknya pun kelakuannya aneh-aneh. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW, kendaraannya pun aneh nanti. Bukan cuma sopirnya, kendaraannya pun aneh-aneh. Selalu bawa masalah. Semoga Allah SWT kuatkan kita semua menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena sudah dibuatkan forum seperti ini, sudah didukung, sudah dikasih waktu, dan ini sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menjaga amanah, amanah konstitusi yang diamanatkan kepada kita. Jangan sampai etika yang harusnya kita yang menjadi pengawalnya, kok kita yang menjadi buruk di hadapan undang-undang. Dan yang terakhir, ini adalah amanah Allah SWT. Mari kita berjihad tegakkan amanah ini sampai mati, sampai tetes darah penghabisan. Insya Allah kaya akan menjadi jembatan kita menuju ke surga. Sebelum saya berdoa, ada hadis Nabi. Kalau Anda sedang sedih dalam urusan duniawi, apa saja yang sedang Anda hadapi, baca ini 7 kali di awal pagi dan baca ini di awal malam. Insya Allah kamu akan digembirakan oleh Allah SWT. Bacaannya begini, Hasbi Allah, La ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, huwa huwa rabbul arshil azim. Baca itu 7 kali. Ya, misalnya berangkat dari rumah nih, ada kekhawatiran tentang anak, ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, ada masalah pekerjaan, ada tekanan, apa saja. Baca itu. Insya Allah akan dijanjikan dalam hadis Nabi yang sahih, dalam riwayat Tirmidzi, itu akan dibahagiakan kamu. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Nanti sebelum pulang kantor, kalau ingin di rumah juga bahagia dan kuat dengan apapun persoalannya, ya, baca itu 7 kali. Ini salah satu bagian daripada zikir pagi dan zikir sore. Ya, saya yakin Anda dengan semua tekanan kehidupan, dengan semua tantangan yang ada, butuh zikir, butuh doa, dan butuh kekuatan batin. Sama-sama kita baca. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Maafkan khilaf dan salah kami. Ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami, ya Allah. Juga kepada kedua orang tua kami. Sayangilah dan cintailah keduanya setulus keduanya sayangi dan cintai kami sejak kecil. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, kami yang sering berlaku jahat terhadap diri kami sendiri. Kalau tak kau ampunkan kami, kalau tak kau rahmati kami dengan kasih sayangmu, pasti kerugian besarlah yang senantiasa menimpa kami, ya Allah. Rezekikan kepada kami rezeki yang luas, ya Allah. Rezeki yang halal, rezeki yang baik. Dan mampukan bagi kami untuk bisa berinfak, bersedekah, dan berzakat di jalan-Mu. Berikan kemampuan kepada kami untuk senantiasa terikat pada aturan-Mu. Ya Allah, mampukan kami untuk selalu berjalan di atas jalan petunjuk-Mu. Untuk selalu melakukan ketaatan dalam takwa kepada-Mu. Merasa cukup dengan yang halal saja yang berasal dari-Mu. Dan mampukan kami bisa menjaga kehormatan kami. Ya Allah. Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. An aminu bi rabbikum fa amanna. Kami telah menyambut seruan orang yang menyuruh kami untuk beriman. Dan kami sudah ikrarkan diri kami untuk beriman. Ya Allah, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang amanah, amanah dalam memegang iman yang kau amanahkan kepada kami. Mampukan kami menjadi pribadi yang amanah, amanah terhadap konstitusi yang diamanahkan kepada kami, undang-undang dasar yang diamanahkan kepada kami. Ya Allah, betapa berat pertanggungjawaban kami kelak di hadapan-Mu di akhirat kelak. Ya Allah, jadikanlah kami, mampukanlah kami menjadi orang tua yang amanah, kepala rumah tangga yang amanah, yang pasangan kami merasa aman ketika kami keluar rumah, yang anak-anak kami merasa aman ketika kami keluar rumah. Jadikanlah kami orang tua yang amanah terhadap anak-anak kami, ya Allah. Mereka adalah amanah dari-Mu, amanah yang dimana kami harus menjaga keimanan mereka kepada-Mu, menjaga keimanan mereka kepada Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam, menjaga amanah kecintaan mereka kepada kitab suci-Mu Al-Qur'an Al-Karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, di komisi yudisial kami mengabdikan hidup. Mampukanlah kami jadikan lembaga ini sebagai jembatan kami menuju surga-Mu. Di lembaga ini sebagian besar waktu terbaik kami, kami habiskan. Jadikanlah ya semua yang kami lakukan bernilai ibadah di hadapan-Mu, bernilai ibadah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, semoga lembaga ini bisa membawa kami kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.